Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala al-mubu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari ke-15 Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam kajian rutin di bulan Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan insyaAllah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang dalam naungan syukur kepada Allah. Jadi tema hari ini dalam naungan syukur kepada Allah. Oleh itu, bagi pendengar sekalian yang ingin berinteraktif dengan mengirimkan pertanyaan, bisa dikirimkan melalui halaman atau page kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.nasiha@yahoo.com, atau dengan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp di nomor 0853-9986-3739, atau dapat juga melalui telepon di nomor 0411-878-368. Ya, baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini. Olehnya itu, kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, dil arshil majid, al-fa'ali lima yurid. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu, wa'ada syakirina bil mazid. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص والتوحيد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل الأنبياء وأشرف العبيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الأطهار وأصحابه البررة الأخيار ذوي القول الشديد ذوي القول السديد والنهج الرشيد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد وسلم التسليم الكثير المزيد أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmatnya, atas segala limpahan kebaikan dan anugerahnya. Semoga seluruh ucapan dan amalan kita di bulan ini dicatat sebagai suatu bekal yang baik untuk kita semua ketika kita menghadap kepadanya. Dan sebagaimana biasanya manusia, ketika sesuatu itu sudah lama berjalan bersamanya, kadang ia lupa akan besarnya nikmat dan kurang memanfaatkan akan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Karena itu tidak jarang kita melihat manusia setiap kali hari-hari Ramadan berlalu menuju kepada akhir, tidak jarang kita melihat semangat yang lesuh dan kemalasan di dalam beribadah. Maka pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar akhlak ini, amalan hati ini selalu menghiasi diri kita, selalu membangun motivasi dan semangat untuk kita semua. Dan insyaAllah malam ini sebagaimana malam yang telah berlalu, kita masih menyaksikan bulan purnama. Walaupun tidak setiap hari kita menyaksikan bulan purnama itu, tapi seorang muslim dan muslimah berharap bahwa purnama semangat selalu ada di dalam jiwanya, menghiasi hari-hari kehidupannya, membangun ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menegakkan kesyukuran kepadanya. Banyak makna dari syukur yang harus kita tegakkan di bulan ini. di tengah berbagai karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. Karena itu di sini kita akan membahas tentang suatu amalan hati yang sangat agung, yang merupakan bekal hidup orang-orang yang berbahagia. Dari tingkat ibadah yang agung. Dan sebagaimana yang telah lalu, sebagian as-salaf menyebut bahwa keimanan ada dua bagian, seperduanya pada kesyukuran dan seperduanya pada kesabaran. Dan ini tingkat kesyukuran. Dan syukur secara bahasa itu berputar di atas makna-makna yang mengandung artian tambahan berkembang dan sangat tampak jelas. Bertambah, berkembang, dan tampak jelas. Dan kandungan dari makna secara bahasa ini memang mewarnai makna syukur secara istilah. Mewarnai makna syukur secara istilah. Karena itu diantara ulama ada yang mendefinisikan syukur bahwa syukur adalah al-ijtihad fi batli ta'ah mal ijtinabi lil ma'asiyah fi sirri wal alaniyah. Bersungguh-sungguh di dalam mencurahkan ketaatan dengan meninggalkan kemaksiat, hal itu dia lakukan secara rahasia maupun terang-terangan. Dan sebagian ulama mendefinisikan bahwa syukur adalah al-i'tiraf bit-taqsir fi syukril mun'im. Syukur adalah mengakui kekurangan dalam mensyukuri siapa yang memberi nikmat. Dan yang mengatakan bahwa syukur adalah ma'rifatul ihsan wa tahadduthu bih, mengenal kebaikan dan menceritakan kebaikan tersebut. Menceritakan kebaikan tersebut. Jadi tampak bahwa kesyukuran itu dalam definisi-definisi yang disebut adalah suatu pengaruh yang jelas di belakang nikmat yang turun kepada hamba. Pada hatinya, lisannya, maupun anggota tubuhnya. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa kesyukuran terkait dengan tiga hal. Terkait dengan hati, terkait dengan lisan, dan terkait dengan anggota badan. Dan ini tiga rukun dari syukur. Ada syukur di dalam hatinya, ada syukur dengan lisannya, dan ada syukur dengan anggota badannya. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa syukur itu dibangun di atas lima kaidah. Dan tidaklah syukur dikatakan sempurna kecuali di atas lima kaidah tersebut. Yang pertama, khudu bisyakir lil masykur. Pertama, perendahan diri, kepasrahan diri orang yang bersyukur itu kepada siapa yang dia syukuri. Dia pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia syukuri. Kaidah yang kedua, hubbuhu lah. Hamba yang bersyukur itu cinta kepadanya. Ketundukan yang pertama, yang kedua kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya berbagai nikmat dan kebaikan. Kemudian kaidah yang ketiga, i'tirafuhu bi ni'matih. Dia mengenal nikmat Allah. Iya, dia mengakui nikmat Allah. Ini kaidah yang ketiga. Seorang yang bersyukur wajib mengakui bahwa nikmat itu adalah datangnya dari Allah. Kemudian kaidah yang keempat, sana'uhu alaihi biha. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Dan kaidah yang kelima, alla yasta'milaha fi ma yakrah. Nikmat itu tidak dia gunakan pada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 5 rukun dari syukur. Tunduk, cinta kepada Allah, mengakui nikmat, memuji Allah terhadap nikmat itu, dan tidak menggunakan nikmat pada hal yang dibenci dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syukur ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Memiliki keindahan-keindahan yang sangat baik untuk seorang hamba. Dan pengaruh-pengaruh yang bisa mempercantik kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, "Asyakiruna atyabun nasi nufusan wa asyrahuhum suduran wa aqarruhum uyunan." Orang yang bersyukur adalah manusia yang paling baik jiwanya, yang paling lapang dadanya, dan paling sejuk pandangan matanya. Fa inna qulubahum mil'anatun min hamdihi wal i'tirafi bi ni'amihi. Karena hati orang-orang yang bersyukur ini penuh dengan pujian kepada Allah dan mengakui nikmat-nikmat Allah. Wal iktibat bi karamihi wal ibtihad bi ihsanihi. Dan mereka sangat bergembira dengan kemuliaan yang Allah berikan. Sangat berbangga dengan perbuatan baik yang Allah peruntukkan untuknya. Wa alsinatuhum rataba fi kulli waqtin bi syukrihi wa dzikrihi. Yang lisan orang-orang yang bersyukur ini pada setiap waktu basah di dalam mensyukuri Allah dan mengingatnya. Iya, karena itu kata beliau, wa dalika asasul hayati thayyibah wa na'imul arwah wa husulu jami'il ladait wal afrah. Itulah dasar kehidupan yang baik, kenikmatan ruh, dan sebab dia mendapatkan segala kelezatan dan kegembiraan. Wa qulubuhum fi kulli waqtin mutatalli'atun lil mazid wa ta'muhum wa raja'uhum fi kulli waqtin bi fadli rabbihim yaqwa wa yazid. Hati-hati orang yang bersyukur ini pada setiap waktu selalu ingin meraih tambahan dari semangat dan harapan mereka pada setiap waktu semakin menguat untuk mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kesyukuran adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan, dan dia adalah bagian dari kewajiban di dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan akan kedudukan syukur dan wajibnya syukur ini dari di dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai sisi penyebutan. Sisi yang pertama, Allah perintah hamba-hambanya untuk bersyukur, dan perintah menunjukkan kewajiban. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, atau yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Dan Allah berfirman, walaqad atayna Luqman al-hikmah an ishkur lillah. Kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Apa isinya? Hendaknya bersyukur kepada Allah. Dan Allah berfirman kepada nabinya, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah engkau beribadah, dan jadilah engkau sebagai hamba yang bersyukur. Sisi yang kedua di dalam Al-Quran, Allah celah orang yang tidak bersyukur. Iya. Allah berfirman, liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Supaya mereka makan dari buahnya dan apa yang mereka kerjakan, apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, tidakkah mereka bersyukur? Ya, dicela mereka yang tidak bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala puji orang-orang yang bersyukur itu. Iya. Diterangkan bahwa itu adalah sifat para nabi. Sifat Nabi Ibrahim syakiran li an'umihi iyatabahu wahadahu ila sirati mustaqim. Beliau selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Allah pilih beliau dan diberi hidayah ke jalan yang lurus. Dan Allah firman tentang Nabi Nuh, innahu kana abadan syakura. Sungguhnya beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Iya. Dan dari penjelasan Al-Quran tentang syukur di dalam, tentang keagungan syukur ini, disebutkan dalam Al-Quran bahwa kesyukuran manfaatnya untuk orang yang bersyukur itu sendiri dan bekal untuk dia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Barang siapa yang bersyukur, maka kesyukuran itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang kafir, sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Iya. Kemudian, sisi yang kelima, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kesyukuran apabila muncul dari kaum mukminin itu adalah hal yang menolak musibah dan azab darinya. Allah berfirman, ما يفعل الله بأذابكم إن شكرتم وآمنتم. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Juga Allah sebutkan bahwa kesyukuran adalah sebab bertambahnya nikmat dan kekalnya nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ketika Rabb kalian mengumumkan, apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmat. Dan apabila kalian kafir, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Iya. Dan kesyukuran adalah hal yang dicintai oleh Allah. Dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, إِنْ تَكْفُرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ أَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ وَإِنْ تَشْكُرُ يَرْضَهُ لَكُمْ. Kalau kalian kafir, sungguhnya Allah maha kaya, tidak perlu kepada kalian. Dan Allah tidak ridha kekufuran untuk hamba-hambanya. Dan kalau kalian bersyukur, itulah yang diridhai untuk kalian. Dan Allah sebutkan bahwa yang bersyukur ini sedikit di kalangan manusia. Sedikit di kalangan manusia. Allah berfirman, walakin aktsarun nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Iya. Dan dari keagungan syukur ini dan kebaikannya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan syukur sebagai gaya tujuan dari penciptaan dan perintah Allah kepadanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun sebelumnya. Kemudian dijadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan mata hati supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Dia mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah orang yang bersyukur. Inna fi dhalika la ayatil likulli sabari syakur. Digandengkan bersama orang yang sabar di dalam ayat ini. Sungguhnya di dalam hal itu terdapat ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang yang bersabar lagi bersyukur. Dan kesyukuran adalah tanda penghambaan kepada Allah, lambang ubudiyah. Iya, karena itu kepada nabinya dikatakan, Balillaha fa'bud wakum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah engkau beribadah, dan jadilah engkau orang yang bersyukur. Perhatikan, ibadah kemudian bersyukur. Dan Allah berfirman, Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian hanya kepada Allah, kalau memang kalian benar beribadah hanya kepadanya. Iya. Dan Allah jadikan manusia hanya dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Allah berfirman, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami beri hidayah kepada manusia jalan itu. Jalan sudah diterangkan. Semuanya sudah dijelaskan dari jalan. Telah diturunkan kepada kita Al-Quran, diutus kepada kita seorang Nabi, masih ada di tengah kita para ulama yang menjelaskan kebaikan, menerangkan kejelekan. Iya. Maka hanya ada dua. Imma syakiran wa imma kafura. Apakah dia adalah seorang yang bersyukur atau seorang yang kafir? Seorang yang bersyukur atau seorang yang kafir? Iya. Nah, banyak lagi dari kebaikan syukur ini, mungkin saya akan terangkan nanti di pembahasan yang akan datang tentang kiat-kiat yang membantu seorang bersyukur. Iya. Namun di sini saya ingin menjelaskan bahwa syukur terkait dengan tiga hal. Ada syukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Syukur dengan hati adalah dia mengetahui bahwa hanya Allah yang memberi nikmat. Semua nikmat datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Dan sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya, itulah hakikatnya Allah yang beri nikmat. Kemudian kenapa kalian mengadakan kedustaan? Iya. Maka hati ini hendaknya dibangun dengan amalan kesyukuran kepada Allah, mengakui nikmatnya, ya, tunduk kepadanya, cinta kepadanya, mengagungkannya. Dan amalan-amalan hati yang kita uraikan di pertemuan selama Ramadan ini, itu adalah hal-hal yang terkait dengan kesyukuran. Ada makna kesyukuran hati di dalamnya. Iya. Kemudian syukur yang kedua terkait dengan lisan. Terkait dengan lisannya. Dia gunakan lisan tersebut dalam memuji nikmat, menyanjung dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kita di tuntunan sehari-hari subhanallah diajarkan untuk memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak di antara kita yang tidak memperhatikan indahnya dari syukur itu. Bangun dari tidur kita diajari membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, di depannya segala puji hanya untuk Allah. Atau dia membaca doa alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Alhamdulillah, hanya segala puji hanya untuk Allah yang memberikan afiat pada jasadku, mengembalikan ruhku, dan mengizinkan saya untuk berzikir. Ya, kalau dia pergi ke tempat tidurnya ingin tidur, dia baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakan mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada kami, memberi minum, mencukupi kami dan telah meneduhi kami. Betapa banyak orang yang tidak ada. Betapa banyak orang yang tidak memiliki siapa yang mencukupinya dan tidak memiliki siapa yang menaunginya. Ketika makanan sudah diangkat, ada doa alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiin wala makfurin, alhamdulillahi rabbina ghairu makfiin wala muwaddin wala mustagnan rabbana. Ini juga dari doa. Iya. Dan sayyidul istighfar kita baca pagi dan petang. Di situ ada abu'ulaka binikmatika alayya wa abu'ulaka bidambi. Saya mengakui nikmatmu terhadapku. Dan saya mengakui dosa-dosaku. Dan ketika seorang bangun tahajud, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, dan seterusnya. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Ya. Dan siapa yang berada di dalamnya. Nah. Demikian pula, dalam keadaan seorang itu di solatnya, dia membaca doa Allahumma inni Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Ini juga pujian kepada Allah. Iya, karena pentingnya syukur ini dan selalu menghiasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang agung kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca di belakang setiap salatnya. Iya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur dan mempercantik ibadah kepadamu. Iya. Kemudian yang ketiga, syukur terkait dengan anggota tubuh. Ini diringkas oleh sebagian ulama bahwa kesyukuran anggota tubuh adalah dengan ia melaksanakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan dari dosa dan ketergelinciran. Ya, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا. Menegakkan ketaatan kepada Allah dan taqarrub kepadanya dengan segala hal yang dicintai, yang zahir maupun yang batin. Dan kata Ibnu Hajar ketika mendefinisikan syukur, wal i'tiraf bin ni'mah wal qiyam bil khidmah, adalah mensyukuri nikmat dan menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bersyukur, kesyukurannya terkait dengan tiga hal. Terkait dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota tubuhnya. Iya. Maka ini makna-makna yang agung hendaknya diperhatikan ya di dalam kehidupan seorang hamba. Di antara hal yang penting untuk saya jelaskan di sini adalah perkara-perkara yang bisa membuat hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang pertama dari hal yang membantu dia bersyukur adalah dia mengingat bahwa di antara nama Allah adalah nama Asy-Syakir. Dan di antara nama Allah adalah nama Asy-Syakur. Yang artinya Allah itu Maha mensyukuri perbuatan hamba. Perbuatannya yang baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesyukuran yang datang dari hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tatkala dia tahu bahwa dari nama Allah Asy-Syakir wasy-Syukur, ya, maka dari pengagungannya kepada Rabb-nya, dari kecintaannya kepada Allah dan dari tauhidnya, dia senang untuk menjadi hamba yang bersyukur. Cinta untuk dilihat oleh Allah dalam keadaan bersyukur. Dan ini dari perkara yang membantu dia untuk bersyukur. Kemudian dari hal yang membantu seorang hamba bersyukur adalah dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Jangan melihat kepada siapa yang berada di atasnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undhuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." فَإِنَّهُ أَجَدَرُ أَلَّا تَسْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Lihatlah kepada siapa yang di bawah kalian, jangan lihat kepada siapa yang di atas kalian. Sebab itu, akan lebih pantas bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Iya. Kalau seorang misalnya, di dalam hidupnya, dia menganggap berada di rumah yang sempit, maka mungkin dia melihat bahwa ada sebagian manusia yang tidak memiliki rumah. Tinggalnya di bawah kolom jembatan. Iya. Tidak memiliki tempat menetap. Dan apabila ia melihat bahwa dirinya misalnya ada sesuatu dari kekurangan, maka dia lihat orang yang berada di bawahnya. Maka ini dari hal yang akan membuat dia pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari hal yang membantu seorang hamba bersyukur adalah dia selalu mengingat nikmat-nikmat Allah, menghitungnya, memperhatikannya. Walaupun nikmat itu kalau dihitung tidak bisa dijumlah. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menjumlahnya. Tapi begitu dia selalu menghitung nikmat Allah, memperhatikan nikmat Allah terhadap dirinya, maka ini membawa berbagai akhlak yang indah, berbagai bentuk keimanan, yang akhirnya dia akan berkata, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun nikmat yang kalian dapatkan, itu datangnya dari Allah. Dan dari hal yang membantu seorang hamba bersyukur, adalah dia wajib mengingat bahwa setiap nikmat yang diberikan kepadanya, dia harus bertanggung jawab terhadapnya pada hari kiamat. Iya. Allah firman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ أَنِ النَّئِيمِ. Kemudian pada hari kiamat, kalian semua pasti akan ditanya tentang segala nikmat. Nikmat apa saja yang seorang hamba mendapatkannya, akan ditanya pada hari kiamat. Iya. Akan ditanya pada hari kiamat. Karena itu kadang sebagian dari orang-orang yang salih, yang makan di atas piring, tidak dia sisakan dari makanan sedikit pun di atas piring tersebut. Agar supaya ada pertanggungjawaban terhadap nikmat Allah pada hari kiamat terhadap dirinya. Iya. Jangan sampai sebutir nasi yang jatuh ditanyakan pada hari kiamat, kemana engkau menelantarkannya. Maka ini dari hal yang membantu seorang hamba untuk bersyukur dan menjaga nikmat tersebut. Ya, dan kadang seorang manusia diberi berbagai nikmat oleh Allah, diberi kemudahan, diberi fasilitas, anugerah. Tapi subhanallah, tidak memiliki kepandaian di dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hal yang membahayakannya. Iya. Kemudian dari hal yang membantu seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dia berdoa kepada Allah untuk dibantu menjadi hamba yang bersyukur. Ya, tadi diajarkan doa kepada Mu'ad bin Jabal, dibaca di belakang setiap solat. Maksudnya di belakang setiap solat, di akhir tasyahud sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan boleh dia baca doa yang lain yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbendaharaan seorang hamba. Iya. Yaitu dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusyd wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik. Sampai akhir doa, ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu dari keteguhan di atas petunjuk, keteguhan di atas perkara, petunjuk di atas, atau ketetapan di atas petunjuk, dan saya memohon kepadamu kesyukuran terhadap nikmat-nikmatmu, dan saya mohon kepadamu kecantikan dalam beribadah kepadamu. Iya. Kemudian dari hal yang membantu seorang hamba bersyukur adalah Allah cinta kepada siapa yang bersyukur. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai siapa yang bersyukur. Ini dari hal yang membantu seorang hamba untuk bersyukur. Dan dari hal yang membantu seorang hamba bersyukur, dia tahu bahwa syukur ini adalah sebab keselamatannya dari siksaan Allah. Iya. Dan juga dari hal yang membantunya untuk bersyukur, dia tahu bahwa ridha Allah dengan bersyukur. Karena itu dia makan dan minum, lalu dia memuji Allah, Allah ridha kepadanya. Sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik riwayat Muslim, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha." Sungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang hamba, dia makan sebuah makanan lalu dia puji Allah terhadapnya, atau dia minum sebuah minuman dia puji Allah terhadapnya. Iya. Dan dari hal yang membantu ia untuk bersyukur, hendaknya dia ketahui bahwa kesyukuran itu apabila ada pada dirinya, itu nikmat, tidak semua manusia diberi untuk bersyukur. Allah berfirman, Allah alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah yang paling tahu siapa yang bersyukur? Allah yang paling tahu siapa yang bersyukur. Iya. Kemudian dari kebaikan, dari hal yang membantu seorang bersyukur, bahwa kesyukuran ini balasannya bersifat mutlak. Ya, beda dengan sebagian amalan digantungkan pada kehendak Allah. Ya, contoh misalnya pengabulan doa. Ya, Allah berfirman, bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Bahkan hanya kepada Allah kalian berdoa lalu Allah singkap apa yang kalian minta itu kalau Allah menghendaki. Pengampunan misalnya, yaghfiru liman yasha, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Rezeki misalnya, wallahu yarzuqu man yasha, Allah memberi rezeki siapa yang Allah kehendaki. Taubat misalnya, wa yatubu Allahu ala man yasha, Allah memberi keinginan taubat kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi syukur dibuat mutlak. Sanajisi syakirin, kami akan balas orang-orang yang bersyukur. Wasayajisi Allahu syakirin, Allah akan balas orang-orang yang bersyukur. Dibuat mutlak. Iya. Dan ini dari keindahan syukur itu. Baik. Maka kesyukuran hendaknya dibangun di atas dasar yang telah kita sebutkan tadi. Ya, di atas lima kaidah terkait dengan tiga hal. Dan itu adalah hal yang membantu seorang hamba untuk bersyukur. Kemudian di akhir pembahasan ini, ingin saya ingatkan tentang kekurangan seorang hamba di dalam bersyukur. Dan sebab-sebab yang menyebabkan dia kurang di dalam bersyukur. Ya. Karena ternyata yang bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syukur. Allah berfirman, sedikit di antara hamba yang bersyukur. Dan Allah berfirman, walakin aktsarun nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau taati kebanyakan orang di atas muka bumi, engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Ya, ternyata yang bersyukur sedikit. Apa sebab kurang dalam bersyukur itu? Ya, banyak sebab. Di antaranya adalah dia lalai dari nikmat. Lalai memikirkan nikmat. Iya. Banyak nikmat yang didapatkan, dia tahu itu nikmat, tapi dia lalai terhadap nikmat tersebut. Ya, dan itulah manusia, subhanallah. Dia berada dalam sebuah nikmat, ya, nanti dia sadari bahwa dirinya berada dalam sebuah nikmat, kalau nikmat itu dicabut darinya. Dicabut darinya. Dia sehat. Kapan dia tahu dirinya sehat? Nanti kalau dia sakit. Oh, rupanya kemarin nikmat sehat itu indah. Setelah sakit, baru dia sadari. Kenapa pada saat sehat tidak dia gunakan dengan baik? Tidak dia bersyukur kepada Allah dalam hal itu. Iya. Demikian pula, nikmat usia muda. Begitu dia tua, baru dia sadar akan nikmat di usia mudanya. Iya. Maka kelalaian ini dari sebab yang membuat seorang hamba itu kurang di dalam bersyukur. Iya. Dan ini kelalaian adalah hal yang berbahaya pada diri seorang hamba. Salah satu sebab banyaknya penduduk neraka adalah kelalaian. Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam itu banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati tidak dipakai berpikir, punya mata tidak dipakai melihat, punya telinga tidak dipakai mendengar. Mereka ini bagaikan hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Perhatikan kelalaian yang menjadi sebabnya. Kemudian sebab yang kedua adalah jahil terhadap hakikat nikmat. Ini juga kejahilan. Mungkin karena dia tidak tahu itu nikmat. Atau dia tidak punya ilmu bahwa itu adalah nikmat. Iya. Adalah sebuah nikmat. Contoh misalnya seorang diuji dengan penyakit, ya, atau diuji dengan kekurangan, atau dia ingin sebuah perkara, Allah uji, dia tidak dapatkan perkara tersebut. Maka si hamba ini, dia menganggap bahwa semua ujian tersebut musibah menimpanya. Musibah menimpanya. Ya. Nah, ini ada bentuk kejahilan. Andai kata dia punya ilmu, mungkin saja dari ujian yang menimpa, ada kebaikan untuknya di belakangnya. Ada kebaikan untuknya di belakangnya, sehingga dia bersyukur akan ujian tersebut. Iya. Mungkin kalau dia sehat, ada hal yang tidak baik untuknya. Iya. Maka dia ridha akan pilihan Allah, itu adalah hal yang indah. Ya, karena itu kemarin saya sebut bahwa kesyukuran, ya, itu adalah tingkatan yang paling tinggi pada saat kena ujian. Ya, sebab seorang hamba ketika terkena ujian, ada tiga jenjang ibadah. Ini sudah kita bahas hingga hari ini 3 pembahasan. Bersabar, rida, dan bersyukur. Pada saat seorang hamba kena ujian, ada 3 jenjang ibadah. Yang paling minimalnya dia harus bersabar, tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Menerima apa yang Allah takdirkan untuknya. Walaupun jiwanya dia tahan. Iya. Walaupun jiwanya ada memberontak ingin diarahkan lebih, kepada yang lebih baik, dia tetap menahan. Nah, ini paling minimalnya dia bersabar. Ada jenjang di atasnya lebih tinggi. Itu jenjang ridha yang telah kita sebutkan kemarin. Iya. Hatinya tenang. Jiwanya tenang. Ketika terjadi musibah, jiwanya tenang. Tidak ada penolakan sama sekali. Tidak ada desakan atau perlawanan dalam jiwanya. Dia menerima dengan sepenuhnya. Dan ini jenjang lebih tinggi. Karena itu kemarin kita sebut bahwa jenjang ridha lebih tinggi daripada jenjang kesabaran. Ya, dan yang ketiga, ada jenjang kesyukuran. Ini lebih tinggi lagi. Sebab di dalamnya terdapat ridha dan lebih. Ya, dianggap nikmat itu, dianggap musibah tersebut malah sebuah nikmat. Ia sangat ridha dengannya, cinta dan mensyukuri Allah terhadapnya. Ya, mensyukuri Allah terhadapnya. Dan ini tingkatan yang sangat tinggi dalam ibadah. Iya. Tingkatan sangat tinggi. Seorang hendaknya ingin seperti itu. Karena para nabi alaihi wassalatu wassalam kanu yafrahuna bil bala kama yafrahun kama tafrahuna bil ruha. Mereka para nabi bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Iya. Maka ini dari jenjang penghambaan. Kadang seorang jahil akan hakikat nikmat. Ini yang membuat dia tidak bersyukur atau kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari sebab yang membuat seorang hamba itu kurang di dalam bersyukur atau tidak bersyukur adalah dia terlalu banyak melihat kepada orang yang berada di atasnya. Iya. Sedikit-sedikit dia lihat orang yang berada di atasnya. Apakah ini lebih makmur dari sisi harta, lebih bagus tempat tinggalnya, yang sana lebih baik istri dan anak-anaknya, yang sana dia pandang lebih bahagia, yang sana begini dan begini. Dia selalu melihat siapa yang berada di atasnya dari sisi keduniaan. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Iya. Saya batasi tadi bahwa dia melihat ke atasnya dari sisi keduniaan. Adapun melihat di atas dari sisi akhirat, itu adalah hal yang bagus, dianjurkan. Dia ingin seperti seorang alim, penuntut ilmu seperti dia. Dia ingin giat beribadah seperti si fulan yang ahli ibadah. Nah, itu adalah hal yang baik, motivasi untuk semangat akhirat. Tapi untuk dunia, ya, seorang jangan melihat kepada siapa yang berada di atasnya. Banyak dia lihat kepada siapa yang berada di bawahnya. Kemudian dari sebab yang menyebabkan seorang itu bersyukur, adalah dia harus mengubur dari masa lalunya. Iya. Sebab di dalam kehidupan ini, berlalu di tengah manusia, dari kesusahan, gundah gulana, terdapat kepedihan, hal-hal yang mengiris hati, dari kenangan-kenangan pahit, kegetiran di dalam hidup. Kalau selalu dipikirkan, maka hati itu akan menjadi sampah untuk menampungnya. Menjadi tempat sampah untuk menampungnya. Iya. Maka hal-hal yang seperti itu, iya, tidak ditoleh oleh seorang hamba. Jangan melihat ke belakang, kecuali untuk memperbaiki masa depannya. Iya. Dan apabila dia lupakan hal yang telah lalu, maka dia akan lebih mudah mensyukuri apa yang Allah berikan dan apa yang Allah bukakan untuk dirinya di saat ini. Iya. Yang jelas ini syukur adalah pembahasan yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, dan sorga adalah untuk orang-orang yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya, selalu menegakkan kesyukuran dengan lisan, hati, dan anggota tubuhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kekufuran terhadap nikmat, dari hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita lanjut untuk sesi pertanyaan. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, mungkin kita baca satu persatu. Untuk pertanyaan pertama dari Saudara Suwardi di Makassar, katanya, bagaimana hukum umroh setiap tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Umrah itu adalah sebuah ibadah yang agung dan pelaksanaannya dibuka untuk sepanjang tahun. Kapan saya ingin melakukan umrah, maka tidak ada hal yang melarang untuk hal tersebut. Ya, andai kata misalnya dia ingin umrah setiap hari pun tidak ada masalah. Ya, kalau memang rambutnya selalu tumbuh setiap hari. Ya, tapi tentunya umrah itu terkait dengan masalah ketika dia umrah, ada dia memotong rambut dan semisal dengannya, ada batasan-batasan. Ya, kalau paling sedikit setiap tahun dia umrah, maka itu adalah suatu hal yang baik. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, fa'innahuma yanfiyani dhunub wal khatayah, kama yanfil kir khabathal hadid. Yes. Hendaknya kalian memperturutkan, saling menyambung antara haji dan umrah. Umrah disambung dengan umrah, umrah disambung dengan umrah. Haji disambung dengan haji, haji disambung dengan haji. Sebab kedua hal ini, haji dan umrah, menggugurkan dosa-dosa dan kefakiran sebagaimana api itu menggugurkan karatan pada besi. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Sul di Florida, Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah sah sholat tahajud yang dilaksanakan sesudah makan sahur sebelum jatuhnya waktu imsak atau subuh? Sholat tahajud dia masuk kepada sholat malam, dan sholat malam itu telah ditetapkan waktunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah pelaksanaan sholat isya hingga terbitnya fajar subuh, hingga terbitnya fajar subuh, atau dengan kata lain hingga adzan untuk sholat subuh. Ya, maka sepanjang masih di waktunya tidak ada masalah walaupun sesudah makan sahur. Ya, insyaallah taala itu adalah hal yang baik, bahkan dia sholat tahajud di sepertiga malam terakhir adalah lebih utama dan lebih afdal. Ya, wallahu taala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Rian Abdullah Malik, Abdul Malik di Banyumas, Jawa Tengah. Katanya, bolehkah melakukan kunut nazilah jika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI, yang menghimbau umat Islam di Indonesia sehubungan dengan kondisi di Gaza Palestina? Jika memang boleh, apakah di setiap sholat wajib atau sholat nafilah saja? Baik, ini adalah suatu hal yang disyukuri terhadap pemerintah kita akan perhatian mereka terhadap kaum muslimin di Palestina. Ya, maka himbauan dari pemerintah ini adalah suatu hal yang hendaknya diamalkan oleh kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Karena kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan ketika terjadi suatu kejadian yang menimpa kaum muslimin. Apakah itu berupa banjir, berupa musibah, atau ada ledakan gunung misalnya, atau ada di antara mereka yang tertindas, terdolimi, ya apa saja dari musibah umum menimpa, maka boleh melakukan kunut nazilah. Akan tetapi di pandangan yang lebih kuat di kalangan ulama, bahwa kunut nazilah itu di dalam izin pelaksanaannya, wewenangnya dipegang oleh pemerintah, sebab dia terkait dengan kondisi umum, dan kondisi yang terkait dengan umum itu adalah wewenang pemerintah. Maka sepanjang Menteri Agama sudah menyuruhkan untuk hal itu, maka dengan senar hati harusnya umat Islam melakukannya. Dan ini dilakukan di sholat lima waktu. Di sholat lima waktu. Karena yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelaksanaannya, beliau melakukan satu bulan penuh, ya, kunut di sholat lima waktu. Ketika sejumlah penghafal Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat atau dari kaum muslimin terbunuh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kunut nazilah selama sebulan untuk hal itu. Adapun di solat nafilah, ya, terkait dengan solat yang dilakukan secara berjamaah seperti solat tarawih misalnya, insyaallah taala tidak ada masalah, sebab yang dimaksudkan dengan kunut itu adalah didoakan kebaikan untuk kaum muslimin oleh imam dan ada yang mengaminkannya. Ya, wallahu taala alam. Nah. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Raymond Puhang di Gorontalo. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya wanita yang menyusui, melahirkan, dan datang bulan pada saat Ramadan? Apa diperbolehkan membayar fidyahnya pada saat puasa atau setelah puasa Ramadan? Ini dia tanyakan tentang tiga kondisi, bukan satu perempuan saja, menyusui, melahirkan, dan datang bulan. Sebab itu tidak mungkin terjadi sekaligus. Iya. Kalau dia menyusui, maka menyusui membayar fidyah. Kalau dia melahirkan, berarti nifas. Nifas dihitung sama dengan haid, kalau datang bulan. Dan haid dan nifas itu adalah diganti dengan berpuasa. Jadi kalau misalnya dia datang bulan, diganti berpuasa di hari lain. Kalau nifas 30 hari selama Ramadan, dia ganti 30 hari berpuasa di hari yang lainnya. Kalau dia menyusui, maka dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, pertanyaan kedua, wanita yang tidak sempat mengganti puasanya tahun kemarin, apakah boleh membayar fidyahnya pada saat bulan Ramadan tahun ini? Kalau dia wanita yang menyusui, boleh dia bayar fidyahnya di Ramadan ini, karena sudah di Ramadan yang lalu. Bahkan bukan boleh lagi, wajib dia bayar segera mungkin. Ya, sebab dia sudah mengeluarkan dari waktunya. Tapi kalau untuk perempuan haid dan perempuan nifas, sudah saya terangkan bahwa tidak membayar fidyah. Hanya mengqadha, yaitu mengganti puasanya di hari yang lain. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudari Ayu Lestari di Maros. Yang pertama, katanya suatu hari saya dengan tidak sengaja berkata, bulan ini bulan kemiskinan karena harus bayar pinjam. Padahal ini adalah bulan Ramadan. Bagaimana hukum perkataan tersebut? Tidak boleh seorang berucap seperti itu. Ya. Menyebut dari bulan kemiskinan dan seterusnya, itu adalah bentuk celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yes, karena itu dalam hadis dikatakan la tasubbud dahr fa innallahu wad-dahr. Jangan kalian mencela masa, sebab masa itu adalah Allah. Ya, dan bulan adalah masa. Dan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan untuk seorang hamba untuk mengucapkannya. Dia jaga lisannya. Demikian pula kadang sebagian orang membahasakan ini adalah tahun musibah, ya, karena banyaknya musibah di tahun itu. Itu juga dari hal yang tidak benar. Ya, seorang membahasakan dengan bahasa yang benar, dengan bahasa yang menunjukkan keterikatannya dengan syariat, yang menunjukkan bahwa ada Allah yang mengawasinya, ada Rabb yang mendengarkannya, dan dia menghisab apa yang dia ucapkan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana menghilangkan atau mengurangi perasaan marah atau emosi terutama kepada anak-anak? Inilah gunanya seorang di bulan Ramadan, dia latih dirinya untuk menahan dari amarahnya. Iya. Agar supaya ia lebih banyak mendekatkan dirinya kepada Allah dan lebih berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di antara kiat seorang menghilangkan atau mengurangi rasa marah, yang pertama banyak berpuasa. Kemudian yang kedua, ya, dia jangan selalu melihat kesalahan itu pada orang lain. Selalu banyak dia periksa kesalahan sebelum menyalahkan orang lain, dia periksa dirinya dulu. Kemudian yang ketiga, dia banyak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, kalau terasa dirinya sangat marah, maka dia ingat bahwa Rasulullah bersabda, la takdab, jangan kamu marah. Dan dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk menghilangkan kemarahannya. Nah, dan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang menyiksa budaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Allah lebih mampu menyiksa kamu melebihi engkau menyiksa budak tersebut. Iya, maka kadang di satu keadaan seorang berbuat aniaya, ya, marah di luar batasan, maka ini kadang hendaknya dia berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Burhanuddin di Sungguh Minasa. Katanya saya sering kehilangan uang di dalam tempat yang terkunci yang menurut anggapan kami sudah aman dari tangan jahil. Pertanyaannya, apakah memang ada jin yang seperti itu yang di negeri kita biasa dikenal dengan sebutan tuyul? Bagaimana pandangan syar'i agar terhindar dari hal tersebut? Ya, tidak diragukan ya bahwa jin mengganggu manusia itu adalah suatu hal yang ada penetapannya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di alam kenyataan dan juga di alam kenyataan. Ya, di Al-Quran disebut bagaimana Ifrit memindah singgasana Balqis. Iya. Dan di dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan berbagai kejadian. Iya. Karena itu kita ada doa-doa disyariatkan untuk dibaca untuk menghindarkan diri dari gangguan syaitan. Maka itu dipraktekkan, dibaca dari dikir pagi dan sore, dikir masuk rumah, keluar rumah. Iya. Kemudian ketika dia menyimpan sesuatu, dia membaca bismillah misalnya, atau berdikir atau yang semisal dengannya. Maka itu dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba dalam kehidupannya, supaya dia ada benteng yang menjaganya dari gangguan jin dan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Anca di Sarawako. Katanya jika jumlah hari di bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari, apakah secara otomatis jumlah hari di bulan Ramadan itu menjadi 29 hari saja? Mungkin aja Syaban 30 hari dan Ramadan 30 hari. Iya. Enggak ada yang mengharuskan pasti seperti itu. Adapun kalau antara Ramadan dan bulan Dzulhijjah, nah itu ada kemungkinan dalam sebagian penafsiran di sebuah hadits yang dibahas oleh para ulama. Nah. Selanjutnya pertanyaan dari Abu Aisyah di Makassar. Katanya saya sedang diinfus di rumah sakit. Manakah yang lebih afdol antara berwudu atau tayamum? Air tersedia dan sakit yang diderita tidak dimudaratkan oleh air. Namun berwudu tidak bisa sempurna karena adanya infus yang menempel di tangan. Adapun tayamum, debu sulit didapatkan di kamar karena sangat bersihnya rumah sakit tersebut. Iya. Kalau memang dia mampu menggunakan air, ini artinya dia tidak ada udzur untuk bertayamum. Sebab tayamum itu kalau tidak ada air dan tidak mampu menggunakan air. Allah firman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Apabila kalian tidak mendapati air, tidak mendapati hakikatnya atau tidak mendapati, bermakna tidak mampu. Ya, sepanjang dia mampu, maka dia berwudu semampunya. Kalau ada infus, ya biasanya infus itu di atas telapak tangan. Dan telapak tangan sunnah untuk mencucinya, tidak harus dicuci. Ya, kalau misalnya dia infusnya di bagian tangannya yang wajib dibasuh, maka biasanya di infus itu ditutup dengan plester, maka atau dengan balutan, maka dia cuci anggota yang bisa dicuci. Adapun bagian yang terkena infus, cukup dia usap di atasnya saja. Cukup dia usap di atasnya. Kemudian berudunya, tidak mesti dia ke kamar mandi berudu. Boleh dia mengambil air misalnya, kemudian diambil kain, kemudian kain itu dia basuh ke badannya sebagai wudunya. Iya. Dan itu tidak ada masalah insyaallah taala. Nah. Iya, baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudara Tamsi di Kendari. Katanya apakah boleh melaksanakan salat fardu di atas kendaraan ketika safar? Misalnya kita bersafar ke negara lain menggunakan pesawat yang menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berjam-jam. Tentunya berlalu pada waktu tersebut beberapa waktu sholat fardu. Apakah boleh kita sholat atas kendaraan tersebut? Apakah pesawat dihukum sama dengan hukum hewan tunggangan? Iya, pesawat sama dengan hukum hewan tunggangan. Seorang melakukan sholat biasanya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu berdiri, dia berdiri. Dan kalau misalnya sulit berdiri, ya maka dia duduk di kursinya. Dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghadap ke kiblat dalam sholatnya. Iya. Kalau dia tidak mampu menghadap kiblat, maka dia, dan itu sulit tergambar ya, tidak mampu menghadap kiblat, itu sulit tergambar ketika seorang berada di atas pesawat. Kalau misalnya kiblat di belakangnya, dia sisa duduk di atas kursinya, kemudian membalik ke belakang, lalu sholat dalam keadaan duduk. Ya, dan ketika seorang sholat dalam keadaan duduk, dia bertakbir dan melakukan gerakan sholat sebagaimana biasa. Hanya ruku dan sujudnya saja yang berbeda. Dia ruku dan sujud hanya dengan merendahkan kepalanya ke arah depan saya, dan hendaknya perendahan kepala atau badan ke arah depan ketika sujud itu lebih rendah daripada ketika dia ruku. Ya wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ina di Palembang. Apakah mempertahankan kulit wajah, dalam hal ini keindahan kulit, dengan menggunakan produk perawatan dokter dapat dikatakan bersyukur? Bagaimana menjaga kecantikan wanita berdasarkan syariat? Pertama, kalau perawatan kulit itu atau produk untuk perawatan kulit itu adalah hal yang tidak membawa bahaya untuk kulit perempuan, tidak ada masalah. Iya. Adapun kalau membawa bahaya, seperti banyak dari produk membuat kulit menjadi rusak dan dampak negatif lainnya, maka itu tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya, tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Iya. Jadi kemudian yang diperhatikan, produk itu berasal dari zat yang halal, bukan dari hal yang diharamkan. Maka ini dua ketentuan. Kalau misalnya ada, tidak ada masalah menggunakan dari produk menjaga keindahan kulit, ya. Dan itu dari hal yang dianggap mubah, ya. Tergantung niatnya di dalam menggunakannya. Kalau dia ada niat baik, misalnya dari menjaga nikmat yang Allah berikan, atau untuk menjaga kesehatannya supaya lebih bagus untuk beribadah atau untuk suaminya, maka itu adalah niat-niat yang baik. Dia mendapat pahala sesuai dengan niatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya, baik pendengar, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir pada pertemuan hari ini dari seorang fulana di Jakarta. Bagaimana cara agar kita tidak lalai dalam bersyukur, karena terkadang kita mengeluhkan sesuatu tanpa kita sadari? Saya sudah uraikan tadi tengah pembahasan bagaimana sebab-sebab yang membuat seorang itu kurang dalam bersyukur. Salah satunya adalah kelalaian. Dan kelalaian ini memang penyakit, ya. Adalah penyakit. Dan obatnya adalah dengan dia mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia selalu menghadirkan dirinya diawasi oleh Allah. Kemudian dia menghadirkan bahwa semua nikmat akan ditanyakan kepadanya. Kemudian kelalaian ini juga dari obatnya, dia banyak menuntut ilmu dan menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan insyaallah kita akan kembali pada pertemuan besok pada jam yang sama. Dan kembali kami ingatkan pula bahwa kajian interaktif ini, demikian pula kajian interaktif yang hari-hari sebelumnya, bisa Anda dapatkan di website www.dulkarnain.net. Dan juga untuk kajian hari ini dapat Anda simak kembali di siaran ulang kajian interaktif untuk besok pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.